Kemarin engkau masih ada di sini, bersamaku menikmati rasa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu. Enak susunya mama mama, enak susunya mama mama, enak susunya mama mama, enak susunya mama mama. Bikin badan jadi kuat, minum susu jadi gemuk, susu.

Dikasih